aku mandi, engkau juga di kamar mandi, jadi berdua. Lalu ibu ikut mandi di kamar mandi, jadi bertiga. Lalu ayam ikut mandi di kamar mandi, jadi berempat. Siapa yang mau belajar berhitung? Dengarkanlah lagu ini sambil mandi bersama. Lihat itu rombongan haji ikut mandi, hitung sendiri. Jumlah kami 7, 5, 6, 4, 3, 2, telepon Linda. Siapa yang mau belajar berhitung? Dengarkanlah lagu ini sambil mandi bersama. Paman datang ikut mandi, bawa lemari dari Betawi. Nenek sendiri mandi di luar, jangan dihitung kadaluarsa. Dengarkanlah lagu ini sambil mandi bersama. Siapa yang mau belajar berhitung? Dengarkanlah lagu ini sambil mandi bersama.